sinari cahaya kasih, andai di kau jujur dan sabar menempuhnya. Jangan biarkan rasa putus asa mengganggu, andainya langkahmu berada di hadapan. Apa maknanya pujian berkaca, sedang batinku menderita. Biar cacinya menderu, biar kata dusta memburu, takkan bergoyah semangatku demi satu cinta. Di mana awalnya ujian melanda, terasa pahit namun jua ada maninya. Takkan bergoyang semangatku demi saat.